jatuh di hadapanku, buat aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanyakan, apa kau baik-baik saja? Kau bingung. Memangnya aku jatuh dari mana? Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Heya, kau bidadari jatuh dari surga pasti hatiku. Heya, so baby please be mine, please be mine, oh mine. Heya, karena hanya aku sepangeran impianmu. Heya, heya, heya, heya. Hey kamu, hatiku dakdikduk saat aku dari jatuh dari surga pati hati. Baby please be mine, baby.